Slangisme. Satu, kita harus kritis, teman-teman. Dua, berjiwa sosial. Tiga, penuh solidaritas. Empat, saling setia. Lima, selalu merdeka, rek. Hidup sederhana. 7, mencintai alam kita. 8, manusiawi. 9, berani untuk beda. 10, menjunjung tinggi persahabatan. 11, punya angan-angan yang tinggi. 12, menjadi diri sendiri. 13, membuka otak dan hati kita. Kesempurnaan cuma punya Gusti Allah. Generasi masa depan yang terpendidikan. Oh, now you're back. My time is gone.